Sungguh kegembiraan dan kebahagiaan yang kami rasakan adalah suatu hal yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk ungkapan dan rangkaian kata atas kedatangan dan kehadiran Bapak dan saudara-saudara sekalian pada acara daurah ini. Maka tiada kata yang patut kami haturkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wa jazakumullah khairan. Yang disertai iring-iring doa. Semoga Allah menjadikan semua jerih payah Bapak dan saudara sekalian sebagai pemberat timbangan amal soleh dan amal kebaikan Bapak dan saudara sekalian di hari kiamat kelak. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, ucapan terima kasih dan iringan doa juga kami haturkan kepada panitia daurah atau pelatihan ini. Baik dari Sayyid Ali bin Abi Thalib maupun teman-teman peserta yang datang dari luar Surabaya yang telah berupaya maksimal siang dan malam demi terwujudnya daurah yang sangat bermanfaat ini. Kemudian juga kepada bapak-bapak narasumber dan para asatidz yang telah menyisihkan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam memberi materi di tengah kesibukan mereka. Kemudian juga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara kami dari pihak keamanan, dari TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dan keamanan kegiatan daurah ini insyaallah taala. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada Muspika Kecamatan Semampir dan seluruh jajarannya yang ikut proaktif dalam membantu Sayyid Ali bin Abi Thalib dalam hal ini sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan dan kedua orang tuanya. Mendirikan balai pendidikan diharapkan seseorang dan anak yang soleh yang mendoakan guru-guru mereka dalam membantu Sayyid Ali bin Abi Thalib dalam hal ini telah sedekah jariah, sedekah ilmu jariah, yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dan kedua orang tuanya mendirikan balai pendidikan diharapkan, seseorang anda dalam upaya mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa, memproduksi dengan seizin Allah sarjana-sarjana yang sarjana muslim yang berakidah benar, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta kepada muslimin dan kepada negeri yang tercintai. Doa dunia atau pelatihan seperti ini bagi saya agenda di paling bukanlah agenda yang baru, akan tetapi merupakan kegiatan rutin dalam rangka peningkatan ilmu yang bermanfaat, wawasan dan kualitas dosen serta mahasiswa semuanya. Maka periksalah dengan teliti, antusibu qauman bijahalatin fayusbihu ala ma fa'altum nadimin, karena agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa pengetahuan mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Yang ketiga, membekali dan membentengi generasi muda dan kaum muslimin dari berbagai upaya luar maupun dalam yang akan memecah belah kaum muslimin di negeri kita ini. Ini di antara hal-hal yang melatar belakangi kita mengadakan daurah ilmiah ini, yang kita harapkan tentu akan mendapatkan bagi peserta dan bagi kita semuanya. Kemudian menutup pembukaan dan sambutan ini, tidak lupa kami menghimbau kepada semua peserta yang hadir di lingkungan ini untuk mengikuti peraturan dan tata tertib yang ada yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang kedua, menjaga keamanan dan kenyamanan kita semuanya, baik di luar maupun di dalam kompleks ini. Yang ketiga, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti daurah ini dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah meridhai amal perbuatan kita ini dan menjadi salah satu di antara amal-amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.